Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sampai pada ucapan beliau rahimahullah, wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah adalah pamannya kaum mu'minin. Khal itu paman dari pihak ibu, karena saudarinya Muawiyah yaitu Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha, termasuk salah satu ummahatul mu'minin. Wa katibu wahyillah, dan beliau Muawiyah adalah penulis wahyu Allah. Ahadu khulafail muslimin, salah satu khalifah kaum muslimin. Radiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan matan ucapan mu'alif Al-Imam Ibnu Qudamah. Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, ibu beliau adalah Taib, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Ya, yeah. Adapun ibu beliau namanya Hindun bintu Utbah. Ya, yeah. Bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, huwa amirul mu'minin. Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr ibn Harbin, beliau adalah pemimpin kaum mukminin, amirul mukminin. Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Abu Sufyan, Sakhr bin Harbin. Wulida qabla al-bi'thati bi khamsi sinin, beliau dilahirkan 5 tahun sebelum bi'thah, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama amal fathi, dan beliau masuk Islam pada tahun pembukaan kota Makkah, ketika Fathu Makkah, yaitu 11 Ramadan tahun 8 Hijriah. Aslama ba'dal Hudaybiyah wa katama islamahu, beliau taib wakila, ada yang berpendapat tadi sebutkan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Wakila, ada yang mengatakan beliau masuk Islam ba'dal Hudaybiyah, aslama ba'dal Hudaybiyah. Wa katama islamahu, dan beliau menyembunyikan keislamannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah menyebutkan anna Muawiyah radhiyallahu anhu aslama sana sab'in minal hijrah. Bahasanya Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Berarti sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah 11 Ramadan tahun 8 Hijriah. Wa jazama fi taqrib anna aslama qablal fathi. Dan beliau menjazam dalam, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Takrib. Takrib Utahdib, kitab tentang para perawi hadith, ya Rijalul Hadith. Ya, siapa ini riwayatkan dalam, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Minas sahabi, kalau dia sahabat, tabi'in, thiqah atau dhaif, disebutkan hukumnya oleh Al-Hafidh dalam Takrib. Ya. Taib Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani memastikan, menjazm dalam kitab beliau Takrib, anna aslama qabla al-fathi, bahwasanya Muawiyah ini barakallahu fikum masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Walahu Umar asyama wastamara alaihi, dan Umar radhiyallahu anhu menunjuk beliau sebagai waliul amr, sebagai gubernur Syam, wastamara alaihi, dan itu terus berlangsung kedudukan tersebut pada beliau, pada Muawiyah. Wa tasamma bil khilafah ba'dal hakamain am 37 minal hijrah. Dan beliau disebut, dinamakan sebagai seorang khalifah setelah terjadinya kesepakatan di antara dua hakim. Kalau antum pernah membaca sejarah, barakallahu fikum, pernah terjadi peristiwa Siffin dari pihaknya Muawiyah radhiyallahu anhu dan pihaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi perdamaian, perselisihan untuk tidak menumpahkan perdamaian dari perselisihan tersebut supaya tidak tertumpah darahnya kaum muslimin semakin banyak. Maka dari pihaknya sahabat Muawiyah dari Syam, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu mengutus sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sebagai hakim, wakil yang mewakili kaum muslimin dari Syam, yaitu pada kepemimpinan sahabat Muawiyah. Kemudian dari pihak Ali mengutus sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Kemudian diputuskanlah barakallahu fikum peristiwa tersebut, damai. Wajtama'an nas alaihi ba'da tanazal aw ba'da tanazulil Hasan ibni Aliin sana 41 minal hijrah. Dan manusia berkumpul di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tanazul, memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah tahun 60 Hijriah. Tahun 41 Hijriah. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan peristiwanya. Sempat Al-Hasan bawa pasukannya dari Kufah mau berangkat, dan juga Muawiyah juga mempersiapkan pasukannya. Kemudian disampaikan satu ilmu wahai Al-Hasan, disampaikan oleh Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, bahasanya kakekmu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggendongmu di atas mimbar, kemudian mengatakan inabni hada sayyid, bahasanya cucuku ini, ibnu yaitu maksudnya cucunya, adalah seorang pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala akan barakallahu fikum mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sangat besar dengan sebab dia. Akhirnya Al-Hasan mengurungkan barakallahu fikum keinginannya untuk melanjutkan peperangan, walaupun dicela oleh orang-orang Kufah yang tidak setuju dengan pendapatnya Al-Hasan tadi. Ya. Baik. Kana yaktubu linnabi sallallahu alaihi wasallam wa min jumlati kuttabil wahyi. Beliau dahulu menuliskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk beberapa juru tulis wahyu, beberapa orang yang menjadi juru tulis wahyu. Tuwfiya fi Rajab sanah 60 minal hijrah. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 60 Hijriah. An 78 sanatan, dalam keadaan beliau berumur 78 tahun. Ini Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan, mengapa kok disebutkan Khalul Mukminin? Maka dijelaskan alasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa innama dzakarahul muallifu wa athna alaihi liraddi 'alal rawafidhi alladziina yasubbuna wa yakdakhuna fi. Hanya saja muallif yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dalam risalahnya ini, Lumatul I'tiqad, dan memuji beliau sebagai Khalul Mukminin, pujian. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok Rafidhah. Rafidhah yang mereka mencela beliau radhiyallahu anhu dan mencercanya, menjelek-jelekkan sahabat Muawiyah. Wasammau Khalal Mukminin, dan muallif Ibnu Qudamah menyebutkan, menjuluki beliau dengan pamannya kaum mukminin. Li'annau akhu ummi Habibata ihda ummahatil mukminin, dikarenakan beliau adalah saudara laki-lakinya Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, salah satu dari ummahatul mukminin. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Minhajus Sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah menyebutkan, yaitu ada juz 2 halaman 299. Dalam naskah yang lain juz 2 halaman 199. Cetakan lain, cetakan saya juz 2 halaman 299. Allah alam. Taib, dalam kitab beliau Minhajus Sunnah tersebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, niza'an bainal ulama hal yuqalu li ikhwati ummahatil mu'minin akhwalul mu'minina amla. Apakah ada perbedaan, perselisihan di antara para ulama, apakah disakatakan saudara-saudara laki-lakinya ummahatul mu'minin itu sebagai paman-pamannya kaum mu'minin ataukah tidak. Warakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Karmani dalam syarah Sahih Bukhari, beliau menghikayatkan tentang pendapat ulama yang ada dua. Yang pertama berpendapat tidak boleh, yang kedua berpendapat bolehnya. Dan Al-Karmani tidak mentarjih mana yang pendapat yang lebih kuat. Artinya beliau menghikayatkan ada dua pendapat ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Berarti di sini mu'alif Ibnu Qudamah termasuk ulama yang membolehkan menjuluki barakallahu fikum saudara-saudaranya ummul mukminin, ummahatul mukminin, sebagai akhwal atau khalul mukminin, paman-pamannya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa minas sunnati, dan termasuk sunnah, as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin, mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa umara'il mu'minin, dan penguasa-penguasa kaum mu'minin, barrihim wa fajirihim, baik yang bagus dari kalangan mereka maupun yang jahat. Baik pemimpin itu baik ataupun jahat. Malam ya'muru bima'asyiatillah. Selama mereka para pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk durhaka, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innau la ta'ata li'ahadin fi ma'asyiatillahi. Dikarenakan tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman waliyal khilafata, dan barang siapa memegang tampuk kekhalifahan. Wajtama'a linas, dan manusia berkumpul di bawah kekuasaannya. Waradu bihi, dan mereka ridha dengan kepemimpinannya. Au ghalabahum bisayfihi hatta sara khalifatan, atau pemimpin tersebut mengalahkan, menundukkan mereka dengan pedangnya, dengan kekuatannya, dengan senjatanya, hingga dia menjadi seorang khalifah. Seperti kudeta misalnya ya. Akhirnya menjadi penguasa. Wasumya Amirul Mukminin, dan dia dijuluki dengan Amirul Mukminin, wajabat ta'atuhu, maka wajib mentaatinya. Wa harumat mukhalafatu, dan haram, dilarang untuk menyelisihinya. Wal khuruju alaihi, dan keluar dari ketaatan kepadanya. Bisa dikatakan juga memberontak kepadanya. Khuruj alaihi. Wa syaqqu asal muslimin, dan haram pula mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin dengan memberontak kepada penguasa. Itu enggak boleh. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khilafatu, kekhalifahan. Al-khilafatu mansabun kabirun wa mas'uliyatun 'azimatun. Kekhalifahan adalah jabatan yang besar dan tanggung jawab yang agung. Wa hiya tawalla tadbira umuril muslimin, yaitu seseorang itu mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Bihaitsu yakunu huwal mas'ulul awwal fi dzalik, dari sisi dia menjadi orang yang pertama kali diminta pertanggungjawaban dalam urusan tersebut, urusan kaum muslimin. Berat ya. Wa ya fardhu kifayatin, dan kekhalifahan ini hukumnya apa? Fardhu kifayah. Fardhu kifayah kata ulama apa definisinya? Idza qama man yakfi saqata anil baqi. Jika sudah ada melaksanakan jumlah yang cukup, satu orang cukup, ya sudah lainnya gugur. Satu orang belum cukup, tambah lagi pemimpin apa wakilnya, pembantu-pembantunya ya, dan seterusnya. Maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu fardhu kifayah. Li'anna umuran nasi la takumu illa biha, dikarenakan urusan-urusan kaum muslimin tidak bisa tegak, tidak bisa berjalan dengan lancar kecuali dengan adanya kepemimpinan, kekhalifahan. Barakallahu fikum. Wa tahsulul khilafatu biwahidin min umuri thalathati, min umurin thalathatin. Dan kekhalifahan bisa diperoleh dengan salah satu dari tiga perkara. Al-awwal, yang pertama, kekhalifahan itu bisa diperoleh dengan an-nassu alaihi minal khalifati sabiq. Penegasan, penunjukan secara langsung dari khalifah yang sebelumnya. Ini terjadi di mamlakah Saudiyah ya, raja yang mau meninggal sudah mengangkat putra mahkota. Sudah menunjuk putra mahkota. Nanti kalau misalnya meninggal, gantilah putra mahkota ini. Pangeran atau semisalnya. Kama fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fa innaha binasin min Abi Bakrin radhiyallahu anhu, seperti pada peristiwa kekhalifahan sahabat Umar bin Al-Khattab. dikarenakan kekhalifahan beliau tegas dengan penunjukan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah sebelumnya. Ya, yeah. Nanti menjadikan saya adalah Umar. Yeah. Athani, cara yang kedua kekhalifahan itu bisa diperoleh dengan yang kedua, ijtima'u ahlil halli wal aqdi, berkumpulnya ahlul halli wal aqdi, dewan atau lembaga yang terdiri dari ahlul ijtihad, ya, orang-orang yang ahlul ijtihad, untuk memimpin satu untuk memilih satu pemimpin ahlul halli wal aqdi, ya. Entah itu dari kalangan ulama-nya atau ahli negaranya atau ahli-ahli yang lainnya di situ kumpul, ya, tokoh-tokoh. Sawa'un kanu mu'ayyanina minal khalifati sabiq, sama saja ahlul halli wal aqdi tersebut ditunjuk dari khalifah yang sebelumnya, kama fi khilafati Utsmani atau Utsman radhiyallahu anhu, sebagaimana pada peristiwa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu, fa inna bi istima'i min halli wal aqdi al mu'ayyanina min qibali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikarenakan kekhalifahan sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu dengan istima', berkumpulnya ahlul halli wal aqdi yang ditunjuk oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, 6 orang. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang 6 Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tadi. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Abdurrahman bin Auf atau Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah. Ini 6 yang ditunjuk oleh barakallahu fikum Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, untuk memilih seorang khalifah sepeninggalnya. Am ghairu muayyanin. Ya. Fa inna bi istima' min ahli al-hal wa al-aqdi al-muayyanin. Taib, am ghairi muayyanin atau ahlul halli wal aqdi itu tidak ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, kama fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu ala ahadil aqwal, sebagaimana pada kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu menurut salah satu pendapat. Ya, yeah, karena ketika itu berkumpul kaum Anshar di Thaqifah Bani Sa'idah, di pendopo atau bangsalnya Bani Sa'idah. Yeah. Kemudian kaum Muhajirin dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab dan Abu Baidah bin Jarrah datang ke situ. Yeah. Kemudian sempat terjadi dialog dan diskusi di situ. Ada yang berpendapat Ansor memiliki pemimpin, Muhajirin pemimpin. Kemudian tegaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak bisa, bahwasanya kepemimpinan ini miliknya orang Quraisy karena mereka nasabnya yang paling pertengahan. Yeah. Dari sisi nasab dan wilayahnya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengangkat, silakan kalian memilih di antara dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka orang-orang Ansar mengatakan tadi, dia mengatakan, di antara kalian ada pemimpin, kami juga ada pemimpin. Yeah. Maka akhirnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar ketika itu. Yeah. Jadi ketika sahabat-sahabat yang berkumpul dalam Thaqifah Bani Sa'idah tadi, di bangsalnya Bani Sa'idah atau pendoponya mereka, itu menurut salah satu pendapat adalah ahlul halli wal aqdi yang tidak ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Ini menurut salah satu pendapat. Pendapat yang lain, maksudnya Rasulullah menunjuk Abu Bakar dengan isyarat-isyarat. Yeah. Seperti menunjuknya sebagai imam salat sehingga para sahabat ridha, kami ridha. Yeah. Dengan kepemimpinan sahabat dalam masalah din agama kami, maka kami ridha juga dalam permasalahan dunia kami. Yeah. Wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu anhu, dan sebagaimana pula pada peristiwa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Yeah. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu tidak menunjuk ahlul halli wal aqdi. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib ditunjuk alul ahli wal akdi sebagai khalifah. Atsalits, kekhalifahan yang bisa diraih pada cara yang ketiga, al-qahru wal ghalabah, yaitu dengan memaksa dan menguasai. Merebut atau bahasa kita kudeta, gampangnya demikian. Al-qahru wal ghalabah, kudeta. Berarti apa? Tidak syar'i. Tidak syar'i. Kudeta, tidak syar'i. Sehingga sebagian para ulama mengkiaskan pemilihan pemimpin atau khalifah dengan satu tidak syar'i dengan cara yang ketiga ini. Apakah itu dengan kudeta atau cara-cara yang masyhur seperti sekarang ini, ya. Itu berarti kama fi khilafati Abdul Malik bin Marwan, sebagaimana terjadi pada khalifah Abdul Malik bin Marwan, hina qatala ibn Zubair, ketika beliau membunuh Ibn Zubair, wa tamat al khilafatu lahu, dan selesailah kekhalifahan miliknya Ibn Zubair, sudah terbunuh. Dengan mengalahkan Ibn Zubair, ghalabah. Barakallahu fikum. Ini tiga cara untuk bisa diraih kekhalifahan. Yang satu dua syar'i, yang ketiga tidak syar'i. Tapi kalau sudah dikatakan sebagai pemimpin, wasumya amiral mu'minin, dan dia dijulukkan amiral mu'minin, wajabat ta'atuhu, wajib untuk mentaatinya. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukmu ta'atil khalifah, hukum mentaati khalifah, penguasa kaum mukminin. Ta'atul khalifati wa ghairihi min wulatil umuri wajibatun fi ghairi ma'siyatillah. Mentaati khalifah dan selainnya dari penguasa, penguasa yang ada, wulatul umur, orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, itu hukumnya wajib pada perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah. Liqalihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, ati'ullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan para pemimpin ulil amri di antara kalian. Sini cetakan saya salah ini. An-Nisa ayat 59 tertulis surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billah. Tapi tulisannya An-Nisa ayat 59. Barakallahu fikum. Berarti yang benar yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Cetakan saya salah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayatnya ayat Al-Mujadilah tadi, tulisannya An-Nisa 59. Tapi kutipan ayatnya ayat dari surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri, pemimpin di antara kalian. Disebutkan dalam tafsir Muyassar menjelaskan tentang lafaz tadi, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya. Istajibu li awamirillahi ta'ala wa la ta'sawhu. Sambutlah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhilah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian mendurhakainya, bermaksiat dengan perintah Allah tersebut. Wastajibu li rasuli sallallahu alaihi wasallam fima jabi minal haq. Dan sambutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau bawa berupa al-haq, kebenaran. Wa'ati'u wulata amrikum, dan taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian fi ghairi maksiatillah, pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini dalil yang pertama tentang hukum taati khalifah. Surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Waliqali sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari hadis adalah dan dikarenakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa tha'al al-muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, wajib atas orang muslim. Fima ahabba wa kariha, pada perkara yang dia sukai atau dia benci. Malam yu'mar bima'siyatin, selama dia tidak diperintah untuk bermaksiat. Fa'idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata, dan jika dia diperintah kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan, tidak ada sikap mendengar dan mentaati pemimpin tersebut. Barakallahu fikum. Tapi tetap pada perkara yang bermaksiat saja, perkara yang lainnya tetap ditaati, yang bukan yang kemaksiatan. Kemaksiatan saja. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasawa'un kanal imam barron wa huwa al-qa'imu bi amrillahi fi'lan wa tarkan. Sama saja imam pemimpin tersebut adalah orang yang baik, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangannya. Au fajiran, ataukah pemimpin itu seorang yang jahat, fajir. Wa huwal fasik, yaitu orang yang fasik. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man waliya alaihi walin. Ketahuilah, barang siapa yang memimpin padanya seorang pemimpin, mengurusi atas dia seorang pemimpin, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, kemudian dia melihat pemimpin tersebut melakukan sesuatu berupa kemaksiatan kepada Allah, falyakrah, maka hendaklah dia membencinya. Itu membenci perbuatan kemaksiatan tersebut. Ma ya'ti min ma'siyatillah, apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan kepada Allah, membenci. Sebutkan dalam lafaz yang lain nanti, membenci dengan hatinya. Wala yanza'anna yadan an ta'atin, dan jangan sekali-kali dia, barakallahu fikum, melepaskan tangan ketaatan kepada pemimpin tersebut. Jangan sampai dia keluar dari mentaati pemimpin tersebut. Rawahu Muslimun. Qala rahimahullah, wal hajju wal jihadu ma'al a'immah madiyani nafidhani, dan ibadah haji serta ibadah jihad fi sabilillah itu bersama a'immah, penguasa-penguasa kaum muslimin, madiyani nafidhani, berlaku dan berlangsung. Haji dan jihad tersebut, wa salatul jum'ati khalfahum ja'izatun sawa'un kanu abraran au fujaran, dan sholat Jumat di belakang mereka, ini imam-imam yang masyhur sejak zaman dahulu, mereka selain jadi pemimpin juga sebagai imam dalam sholat. Barakallahu fikum. Dan sholat Jumat di belakang mereka boleh, sama saja apakah mereka pemimpin-pemimpin tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang baik atau pemimpin-pemimpin yang fujar, jahat, fasik. Li'anna mukhalafatuhum, alasannya dikarenakan perbuatan menyelisih mereka fidzalika, pada masalah tersebut, tujibu syaqqa asal muslimin, menyebabkan, mengharuskan terjadinya tercerai-berainya patahnya tongkat persatuan kaum muslimin. Bu, ini enggak masalah dengan pemimpinnya, akhirnya jadi fitnah. Watamarut alaihim, dan menentang mereka, menentang kaum muslimin atau berbuat melampaui batas kepada kaum muslimin. Wal hadits alladzi dzakarul muallif, adapun hadits yang disebutkan oleh muallif yaitu pada matan yang sebelumnya. Salatun min aslil iman, tiga perkara termasuk pokok keimanan, ila akhirihi, dhaifun, adalah hadits yang dhaif. Ila akhirnya itu sampai akhirnya itu hadits yang dhaif. Kama ramaza lahu Suyuti fil Jami' Shaghir wa fihi rawin, sebagaimana hal tersebut dirumuskan, dikasih rumus. Kalau dhaif mungkin rumusnya pakai dhaif, dhaif. Oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir itu kitab hadis karyanya Al-Imam Suyuti, kurang lebih 10.000 hadis, tapi hadisnya pendek-pendek. Barakallahu fikum. Kemudian ditashih dan ditadhaif oleh Syekh Al-Albani menjadi dua kitab. Shahih Jami'us Shaghir, dhaif Jami'us Shaghir. Syekh Al-Albani mengkhitmah kitab ini sehingga kaum muslimin memanfaatkan kitab Al-Jami'us Shaghir ini. Dan Al-Imam Suyuti sebelumnya menulis kitab Al-Jami'ul Kabir, Kabir, atau nama lainnya Jam'ul Jawami'. Tebal. Kemudian karena beliau memandang ini kelihatannya nanti kaum muslimin agak repot untuk memanfaatkan hadis tersebut, kemudian beliau mencuplik hadis-hadis, atau menyebutkan hadis pendek, kemudian menyusun dalam kitab Al-Jami'ul Shaghir kurang lebih 10.000 hadis. Syekh Al-Albani barakallahu fikum menyebutkan tentang keutamaan ahlul hadis, bahwasanya mereka adalah orang berbahagia untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sering berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau mereka membaca di antara kita berarti seperti Ja'al Jami'us Shaghir ini, sekitar 10.000 hadis kurang lebih. Maka sekitar itu pula mendapatkan keistimewaan, keutamaan ahlul hadis. Taib. Al-Imam Suyuti sebagaimana merumuskan dalam kitab beliau dalam Al-Jami'us Shaghir dengan kedhaifan hadis tadi, thalathun min asli iman wa fi rawin, padanya ada salah satu seorang perawi. Qala al-Mizzi, Al-Mizzi satu perawi tersebut, Al-Mizzi ini mertuanya Al-Imam Ibnu Katsir, semasa dengan, sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Seingat saya namanya Yusuf bin Abdurrahman. Innahu majhul, bahwasanya satu perawi tadi itu perawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Wa qala al-Mundhiri fi Mukhtasar Abi Dawud, berkata Imam Mundhiri dalam kitab beliau Mukhtasar Abu Dawud, syibhu majhul, menyerupai orang yang majhul. Menyerupai orang yang tidak diketahui keadaannya. Hadis yang ada perawi majhulnya hadis yang dhaif. Kecuali yang majhul itu sahabat, karena sahabat kulluhum udul, enggak usah dibahas sudah tentang kedhaifan, semuanya adil sudah. Ala ra'sul ala al-ain wa ra's, atau ala ra's wal ain, terima langsung. Wa thalathul khisal al-madhkura fihi, dan tiga perangai yang disebutkan dalam hadis tadi, aslul iman tadi, hiya al-kafu amman qala la ilaha illallah, menahan diri dari orang yang mengucapkan bersaksi la ilaha illallah. Wa thaniyah, khisal yang kedua, perangai yang kedua, al-jihad madin, yaitu jihad itu berlangsung, yaitu bersama penguasa, ila akhirih. Wa thalith al-ikman bil aqdar, dan pokok keimanan yang ketiga dalam hadis tersebut beriman kepada takdir. Qala rahimahullah wal khuruju 'alal imami muharramun, dan keluar dari ketaatan kepada seorang imam hukumnya haram, muharram. keluar dari ketaatan atau memberontak, termasuk juga keluar dari ketaatan. Itu hukumnya muharram. Liqauli Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu, sebagaimana ini atau berdasarkan ucapan sahabat Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah fi man syatina wa makrahina. Kami membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah setia untuk mendengar dan taat kepada seorang, kepada penguasa pada masa semangat dan masa terpaksa. Mansyat, semangat sekali karena cocok, mencocoki dia, senang maupun terpaksa. Tetap taat dan mendengar kepada penguasa. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kami sulit dan dalam keadaan kami mudah, tetap mendengar dan taat. Wa atharatin alaina, dan dalam keadaan penguasa tersebut berbuat egois kepada kami, yaitu memonopoli kekayaan negara. Atharah, mementingkan diri sendiri. Wa an la nunazi al-amra ahlahu, dan kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpah setia untuk tidak merebut perkara tersebut, kekuasaan tersebut dari pemiliknya, dari ahlinya, yaitu memiliki kekuasaan tersebut, yaitu enggak boleh memberontak. Ila antara kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, enggak bisa ditakwil-takwil. Enggak bisa ditarik ke sana ke sini, benar-benar kekufuran. Indakum fihi minallahi burhan, kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran yang nyata tersebut. Yaitu bukti yang nyata adalah hujjah ta'lamuna min dinillah, yaitu bukti atau hujjah yang kalian mengilmuinya, mengetahuinya dari agama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkiruna, akan ada atas kalian akan ada pemimpin-pemimpin yang menguasai kalian, ta'rifuna wa tunkirun, yang kalian mengenalnya dan mengingkarinya. Jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yakni maksudnya annam la yuqimuna hududallah wa la yastaqimuna ala amrillah ta'rifuna minhum wa tunkirun, yaitu mereka pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yastaqimu ala amrillah, dan tidak konsekuen melaksanakan perintah Allah. Kalian mengenal mereka dan mengingkarinya. Barakallahu fikum. Faman angkara faqad bari'a wa man kariha faqad salima. Barang siapa yang mengingkari perbuatan amir tersebut, maka sungguh dia telah berlepas diri. Yaitu telah terbebas dari dosa dan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kariha faqad salima, dan barang siapa membencinya, itu membenci dalam hatinya, mengingkari dalam hatinya juga, nanti disebutkan demikian, sungguh dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba, akan tetapi orang yang ridha terhadap kemungkaran dan mengikutinya. Maksudnya apa? Akan tetapi orang yang ridho dan mengikuti kemungkaran tersebut yang dilakukan oleh penguasanya, maka barakallahu fikum, dia akan binasa sebagaimana mereka binasa. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin. Dia akan binasa sebagaimana mereka binasa. Dan juga di keterangan yang lainnya, lakin al-ithma wal-uguma ala man radhiya wa taba, akan tapi dosa dan ancaman hukuman itu bagi orang yang ridho terhadap perbuatan tersebut, perbuatan penguasanya yang bermaksiat tadi, dan meridho, mengikutinya. Ridho dan mengikutinya. Barakallahu fikum. Qalu, Para sahabat mengatakan, afala nuqatiluhum? Apakah kita tidak memerangi mereka, penguasa yang seperti ini? Qala la ma sallau. Tidak, selama mereka masih mengerjakan sholat. Tidak, selama mereka masih mengerjakan sholat. Ai man kariha biqalbi wa angkara biqalbi, rawah Muslim. Maksudnya adalah mengingkari dan membencinya tadi. Membencinya dengan hati, mengingkari dengan hatinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa min fawaidil haditsain, dan di antara faedah dari dua hadis tadi, hadis tentang mentaati penguasa dan penguasa yang melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, tidak boleh kita memerangi mereka, memberontaknya, selama mereka masih sholat. Di antara faedah-faedah dari dua hadis tadi, anna tarkas shalah kufrun bawah. Bahwasanya meninggalkan sholat adalah kekafiran yang nyata. Oh, ini walaupun khilaf ya, tapi ini pendapat Syekh Al-Utsaimin demikian. Pendalilannya demikian. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yujiz al-khuruja alal a'immah illa bikufrin bawah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan untuk memberontak para pemimpin kecuali dengan kekufuran yang nyata. Wa ja'ala al-mani' min qitalihim fi'la shalah, dan beliau menjadikan penghalang untuk tidak memerangi mereka adalah perbuatan salat. Fadalla 'ala anna tarkaha mubihun li qitalihim, maka itu menunjukkan bahwasannya perbuatan pemimpin yang meninggalkan salat bahwasannya pemimpin yang meninggalkan sholat mubihun li kitalim, menunjukkan diperbolehkan untuk memerangi mereka. Wa kitalum la yubahu illa bikufrin bawah, dan memerangi mereka itu tidak diperbolehkan kecuali dengan kekufuran yang sangat nyata. Indakum fi minallahi burhan, seperti dalam hadis tadi, kama fi hadithi Ubadata, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Ubadah radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin. Ya, pada pertemuan berikutnya insyaallah termasuk sunnah adalah hujranu ahlil bidah, menghajar, memboikot ahlil bidah. Ini termasuk prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Apakah berlaku untuk semua ahlul bidah ataukah dirinci? Allah alam, apakah ini nanti dirinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi yang masyur ada perincian di situ. Tidak secara semuanya, tidak secara umum. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.